بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah memasuki salah satu di antara sifat atau karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kaum yang wasatun fi babi af'alihi ta'ala, kaum yang wasat, pertengahan dalam bab perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bainal qadariyah wal jabriyah, di antara kaum yang dijuluki dengan qadariyah, kaum yang meniadakan takdir, tidak mengimani takdir, dan al-jabriyah, kaum yang ekstrim di dalam menetapkan takdir, ya, sampai mereka menafikan adanya iradah, keinginan, kehendak, dan kudrah, kemampuan dari hamba-hamba Allah. Ini dua kaum yang ekstrim di dalam permasalahan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mempelajari apa yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Adkhari terkait dengan dua kelompok tersebut dengan keterangan yang lebih rinci. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ta'ifatul ula al-qadariyah. Kata beliau, kelompok yang pertama adalah qadariyah. Wa ha'ula'i nafau anillahi azza wa jal af'alahu guluwan minhum fi nafi af'alillahi fa'athbatu anna al-abda yakhluku fi'la nafsihi. Mereka, kaum yang dijuluki qadariyah, di mana Nabi SAW telah memberitakan tentang mereka sebelum munculnya, ya, bahwa mereka adalah majus hadhil ummah, majusinya umat ini, sebagaimana nanti akan sampai juga pada keterangan Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah. Mereka meniadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan-perbuatannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, lepas atau menurut mereka kehendak dan perbuatan yang ada pada hamba lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba bebas untuk berbuat semaunya. Tidak ada keterkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Guluwan minhum, ekstrim, sikap ekstrim dari mereka fi nafyi af'alihi, fi nafyi af'alillah, di dalam yakni menafikan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa athbatu, sehingga mereka pun menetapkan annal abda yakhluqu fi'la nafsihi, bahwa seorang hamba menurut mereka orang-orang Qadariyah menciptakan perbuatannya sendiri. Bebas sesuai dengan apa yang diinginkannya, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala padanya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qasamat hadhihi ta'ifatu ila qismaini. Kelompok ini terbagi menjadi dua. Firqatun balagat fil ghulu. Kelompok yang pertama, kelompok yang ekstrim, ya, luar biasa di dalam, yakni sikap ghulu mereka menafikan takdir. Faqalat, mereka menyatakan inna Allah lam yuqaddir khairan wala syarran. Kata mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan perkara yang baik, tidak pula perkara yang jelek. Wa innamal abdu huwal ladzi yakhluqu fi'la nafsihi. Wa innamal abdu huwal ladzi yakhluqu fi'la nafsihi, kata mereka, dan sesungguhnya hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini kelompok yang pertama. Bahkan yang lebih ekstrim lagi sebagaimana yang terangkan oleh para ulama. Ya, dan kelompok ini kelompok yang muncul di awal-awal munculnya firqah sesat ini. Yani yang menyatakan innal amra unuf, bahwa urusan yang ada ini sesuatu yang baru. Ya, mereka berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala baru mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya setelah hamba berbuat. Ya, menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Dan kelompok ini, ya, kelompok yang dikafirkan oleh para ulama. Awal munculnya kelompok Qadariyah ini masih tersisa beberapa sahabat muda. Ya. Termasuk di antara mereka adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Tokoh dari tokoh Qadariyah di antaranya yang masyhur adalah Ghaylan ad-Dimashqi. Ya, dia dari Damaskus. Jadi Syekh Zaid di sini menerangkan bahwa kelompok yang lebih ekstrim dibandingkan yang lainnya dari kalangan Qadariyah adalah mereka yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan perkara yang baik, tidak pula menakdirkan perkara yang jelek. Ya, sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengimani sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang iman, ya, beliau menyebutkan rukun-rukunnya hingga rukun yang ke-6, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun kelompok sesat ini, jadi seluruh perkara baik yang baiknya ataupun yang jeleknya dinafikan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'ifatun qalat, adapun kelompok yang lain, ya, kelompok yang kedua, ya, yang kadar kesesatannya lebih ringan dibandingkan yang pertama. Ya, jangan ada anggapan yang kedua ini tidak sesat, ya. Tetap sesat tetapi lebih ringan dibandingkan yang pertama. Ya, jangan sampai seperti anggapan sebagian orang yang belajar kepada masyayikh di Yaman, ya. Kemudian di antara statement ucapannya itu bahwa tidak semua Syiah itu sesat. Ya. Dulu sudah diajari di ma'had di Indonesia bahwa semua Syiah itu sesat. Sebagiannya telah sampai pada tingkatan kufur kesesatannya. Ya. Malah belajar, ya. Nah, di Yaman malah semakin bingung. Sampai menyatakan, ya, bahwa tidak semua Syiah itu sesat. Aliyazubillah. Kelompok yang kedua menyatakan innallaha yuqaddirul khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan perkara yang baik. Ya, adanya orang yang beriman. Ya, kemudian menakdirkan kemudahan-kemudahan bagi hamba-Nya. Walakin la yuqaddiru syarr. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan perkara yang jelek. Wala yakhluqu syarra wala yujibuhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan perkara yang jelek, wala yujibuhu, Allahu a'lam. Nah, ini transkrip, ya. La'alla sawab, wala yujiduhu. Ya. Allah tidak menciptakan, tidak pula mengadakan perkara yang jelek. Jadi dalam pandangan mereka, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurut kelompok yang kedua itu menciptakan hanya perkara-perkara yang baik. Adapun terjadinya kejelekan, adanya kemaksiatan, kekufuran, ya, itu di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di luar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang pertama, ya, semua dari apa yang terjadi pada hamba yang berimankah, yang kufur, itu tidak ada keterkaitan, ya, dengan takdir Allah. Mau beriman beriman, mau kufur kufur, tidak ada kaitannya sama sekali dengan takdir Allah. Ini kelompok yang pertama. Ya, yang kedua, perkara-perkara yang baik itu ditakdirkan oleh Allah, adapun yang jelek itu tidak. Wakil tahuma fi dalalim mubin. Kedua kelompok ini semuanya dalam kesesatan yang nyata. Semuanya dalam kesesatan yang nyata. Faqad ja'alu ma'allahi khaliqina muta'addidina. Di mana mereka telah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya tandingan bersamanya, ya, dari pencipta-pencipta yang bilangannya demikian banyak. Dan hakikat mereka, ya, ini lebih jelek dari sisi keyakinannya ini dan perkara ini dibandingkan orang-orang Majusi. Ya. Kalau orang-orang Majusi, mereka hanya meyakini dua pencipta. Ya, pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Adapun orang-orang Qadariyah, dikarenakan mereka meyakini bahwa setiap perbuatan hamba itu tidak terikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, hamba menciptakan perbuatannya sendiri, ya, baik yang pertama maupun yang kedua, berarti mereka meyakini bahwa pencipta-pencipta yang ada sangat banyak. Ya, pencipta-pencipta yang ada itu sangat banyak. Kata beliau, ai kullu mukallafin yakhluqu fi'la nafsihi. Maknanya bahwa setiap mukallaf, setiap yang balig berakal itu menciptakan perbuatannya sendiri. Wa hadza syirkun fir rububiyyah. Dan yang demikian merupakan kesyirikan dalam perkara rububiyah. Ya. Karena mana rububiyah terkait dengan penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan terhadap alam ini. Kata beliau selanjutnya, liza faqad jaa fil athar. Atas dasar ini, telah datang di dalam sebuah azhar, mana azhar ini umum, terkadang ya itu dinisbatkan kepada yakni apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari qaul sahabah. Annahum, bahasanya mereka yakni orang-orang Qadariyah, majusu hadhil ummah. Mereka adalah majusi dari umat ini. Ya, dikarenakan majusi, ya, yakni nenek moyangnya orang-orang Iran. Di antara keyakinan mereka, keyakinan kufur mereka, bahwa mereka meyakini adanya dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Bersamaan dengan itu, yakni mereka meyakini bahwa, ya, yang menciptakan kebaikan itu lebih perkasa dan lebih dicintai dibandingkan yang menciptakan kejelekan. Ini diantara keyakinan sesat yang ada pada Majusi. Dan mereka orang-orang Majusi, orang-orang yang dikenal yakni sangat rusak, dikarenakan mereka tidak mengenal yang namanya kemahroman. Ya. Terkadang seorang ibu diwarisi oleh anaknya. Ini keadaan mereka. Dan orang-orang Majusi tidak mengenal yang namanya kemahraman. Ya. Seorang wanita, ya, bisa dimiliki oleh anaknya. Waliyadzubillah. Dan ya, kondisi orang-orang Rafidah, ya, tidak lebih daripada, ya, keadaan nenek moyangnya, ya. Bagaimana sebagian yang taubat dari Rafidah, Syiah Rafidah, ketika mendapati perkara yang mengguncang jiwanya, ya, ternyata, ya, yang dengannya itu tidak lain adalah ibunya, tidak lain adalah saudara perempuannya, ya, sampai seperti itu. Kemudian wa ma dzalika illa li anna al majusa qalu bi khaliqaini. Tidaklah mereka orang-orang Qadariyah dinamakan majusi hadhil ummah, majusinya umat ini, tidaklah dinamakan demikian kecuali dikarenakan majusi mereka berkeyakinan atau berpendapat adanya dua pencipta, khalikun lil khairi wa khalikun lis syarr, pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Kemudian wal qadariyatu athbatu ma'allahi khaliqina. Adapun orang-orang Qadariyah, mereka telah menetapkan bersama Allah Subhanahu wa taala adanya pencipta yang demikian banyak. La yakhussuna li ahadin minal bashar. Mereka tidaklah menghususkan untuk seorang pun di kalangan manusia, bahkan seluruh manusia menurut keyakinan orang-orang Qadariyah menciptakan perbuatannya sendiri. Ta'ala Allahu an qawlihim al-khabith wa mu'taqadihim al-fasid 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari ucapan mereka yang sangat busuk dan dari keyakinan mereka yang sangat rusak. 'Uluwan kabira, ya, maha tinggi dan maha besar. Ini keadaan orang-orang Qadariyah. Selanjutnya, wallahu tabaraka wa ta'ala qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di dalam surat As-Saffat di ayat yang ke-96 Allah menyatakan, wallahu khalaqakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan kalian, menciptakan kita semua. Wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian lakukan. Jadi dari ayat ini tegas bahwa semua dari perbuatan kita itu adalah salah satu di antara ciptaan Allah. Ya. Sebagaimana kita sendiri ciptaan Allah, demikian juga perbuatan yang kita lakukan itu juga ciptaan Allah. Dan tentu dari ayat ini kita mengetahui dari wa ma ta'malun, yakni amal-amal kita di sini meliputi amalan yang baik maupun yang jelek, ya, baik itu keimanan ataupun kekufuran, ketaatan ataupun kemaksiatan, semuanya perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, dan kita sudah melewati 4 rukun, ya, yang harus diyakini oleh setiap kita dalam keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna meliputi segala sesuatu. Kemudian mengimani bahwa seluruh perkara, ya, hingga hari kiamat telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil kitabah. Kemudian kita mengimani bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala atau apa yang ada yang terjadi itu semua adalah perkara yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan al-masyiah, ya, bahwa semua yang terjadi adalah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, baik keimanan ataupun kekufuran, kemaksiatan ataupun ketaatan, semuanya masuk dalam cakupan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala lah pencipta segala sesuatu, tidak ada yang menjadi sekutu baginya di dalam penciptaan terhadap alam ini. Ini 4 perkara yang harus kita miliki dalam beriman kepada takdir. Jadi dari ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian amalkan, apa saja yang kita amalkan meliputi amalan yang baik ataupun yang jelek, ketaatan ataupun maksiat, semuanya adalah perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, idzan fahuwal khaliqu lil ibadi wa a'malihim. Dengan demikian, maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta hamba-hamba ini dan amalan-amalan mereka. Hadhihi aqidatut ta'ifatin najiyatil mansurah. Dan inilah akidah dari kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha huwal khaliqu lil makhluqat wa li a'malil makhluqat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk dan pencipta amalan-amalan makhluk. Wa huwal muqaddiru lil khairi wasyarr, dan dia adalah yang menakdirkan perkara-perkara yang baik, demikian juga perkara-perkara yang jelek. La yus'alu amma yaf'al, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, wahum, yani para makhluk ini, yus'alun, mereka lah yang justru akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adillatu ala dzalika aktsaru min an tuhsa fi maqamin wahid. Dan dari dalil yang menunjukkan perkara yang demikian terlalu banyak untuk dihitung, ya, fi maqamin wahid, yakni pada satu kedudukan sebagaimana yang disebutkan di sini pada ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini, Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, keyakinan orang-orang Qadariyah hanya dengan satu ayat ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya satu ayat ini sudah cukup sebagai bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Kemudian qala azza wa jal wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, pada ayat yang kedua dari surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla shay', dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu, yakni dari makhluk-makhluk yang ada. Semuanya Allah Subhanahu wa taala lah penciptanya. Tidak ada yang menjadi sekutu dalam penciptaan makhluk-makhluk ini. Kemudian Allah menyatakan faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, ya, dari makhluk-makhluknya tersebut dengan sebenar-benarnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala meliputi yakni penciptaan makhluk itu sendiri, demikian juga apa yang menjadi amal-amal mereka sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang sebelumnya. Ini juga yang Allah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beritakan pada hadis Abdullah Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Thumma yursalu ilayhi al-malak. Fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Rasulullah memberitakan bahwa sungguhnya, Ya. Setiap kita dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibu, ya, selama 40 hari dalam keadaan berbentuk nutfah, air. Kemudian dalam rentang 40 hari yang kedua dalam bentuk alaqah, yakni darah. Kemudian dalam rentang 40 hari yang ketiga dalam bentuk mudghah, sekerat daging. Kemudian pada sempurnanya 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ditugasi untuk mengurusi rahim, di mana ditiupkan di saat itu, yakni setelah sempurna 120 hari, ya 4 bulan, ruh pada janin tersebut. Kemudian ditetapkan 4 perkara berkaitan dengan janin tadi. Kata Nabi, bikatbi rizkihi, terkait dengan penulisan rizki yang akan dia dapatkan, yang pasti akan sampai kepadanya, dan tidak akan, ya, hamba tadi wafat kecuali semua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi rizkinya sampai kepadanya. Ya. Dan ini harus kita yakini bahwa semua yang menjadi ketetapan rizki kita tidak mungkin akan pindah kepada orang lain, sebagaimana sebaliknya. Rezeki orang tidak akan mungkin pindah kepada kita. Kemudian Nabi menyatakan wa ajalihi, demikian juga terkait dengan ajalnya. Wa ajal setiap kita telah ditetapkan, tidak akan bergeser walaupun dalam hitungan yang lebih sempit daripada 1 detik. Kemudian berkaitan dengan amalnya, apakah dia menjadi seorang yang salih ataukah menjadi seorang yang talih, ini juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan nasib akhirnya, apakah dia menjadi orang yang syaki, yang sengsara, menjadi ahlun nar wal iyadzu billah, ataukah menjadi orang yang bahagia, menjadi ahlul jannah. Semua ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah dari apa yang akan menjadi nasib seorang sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian kata Syekh Zaid hafizah rahimahullah, wa qala azza wa jal, wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ayat yang ke-62 dari surat Az-Zumar. Allah menyatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Menunjukkan bahwa semua makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga dengan perbuatannya, ya, dengan perbuatan yang muncul dari makhluk itu, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, dan ini sifatnya pengulangan dari maklumat yang telah kita ketahui, bahwa terjadinya sebuah perbuatan dikarenakan adanya 2 unsur. Yaitu adanya iradah, kehendak, dan adanya kudrah, kemampuan. Ya. Terjadi perbuatan dari seorang hamba terjadi perbuatan dari salah seorang di antara kita, tidak lepas dari dua unsur ini. Adanya keinginan atau kehendak dari hamba itu untuk melakukan sesuatu, kemudian adanya kemampuan untuk melakukannya. Baik. Sementara kehendak itu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan pada diri kita. Demikian pula kemampuan. Dengan itu kita mengetahui berarti perbuatan kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan unsur-unsur yang menjadikan terjadinya perbuatan itu sendiri, yakni perbuatan hamba, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai', terhadap segala sesuatu dialah wakil yang mengurusinya. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala ya, yang hakiki yang mengurusi seluruh yang ada ini. Kemudian waqala azza wa jal, dan Allah azza wa jal berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan. Allah menegaskan segala sesuatu kami ciptakan biqadar, dengan takdir, dengan ya kadar yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Ya, fulan bentuk penciptaannya demikian. Ya. Tinggi badannya, bentuk tubuhnya, raut wajahnya, rambutnya, ya. Semuanya tidak ada yang lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan diingat bahwa seorang ya, tidaklah dipuji ataupun dicela dengan sesuatu yang terkait dengan ya, hal-hal yang nampak ini. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, menilai kemuliaan atau rendahnya seorang hanya dari yakni apa yang nampak dari fisiknya, tidak pula dari jisimnya atau jasadnya. Kemudian Rasul menegaskan, walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ya, dan menjadikan seorang mulia ataukah rendah dengan apa yang ada pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Inilah yang menjadikan sebab seorang mulia atau hina. Dengan apa yang ada di hati, dari keimanan atau kekufuran, dari ketaatan atau kemaksiatan, yang ini nampak pada amalan-amalan yang nyata. Kemudian waqala tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar, dan segala sesuatu ya, segala sesuatu di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bi miqdar, dengan ketetapan kadar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan ya, baik umur kita ataupun segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, semuanya perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idan fa Allahu azza wa jal, dengan demikian maka Allahu azza wa jal huwal munfaridu bi khalqil ibadi wa khalqi a'malihim. Dengan demikian maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersendirian. Tidak ada yang menjadi sekutu ataupun membantu urusan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan hamba-hambanya, dan demikian pula dalam penciptaan amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Kama alimta, sebagaimana yang kau ketahui, min nususil Qur'ani al-Kirim was sunnatis sahihah wa aqwali warasatil anbiya. Sebagaimana yang telah engkau ketahui dari nas-nas Al-Quran, demikian pula pada sunnah-sunnah yang sahih dan dari perkataan-perkataan para ulama, para ahli waris Nabi. Ini keterangan beliau terkait dengan firqah atau kelompok Qadariyah beserta keyakinan mereka yang sesat dalam permasalahan qadar, permasalahan takdir. Kemudian terkait dengan kelompok yang kedua, jadi kelompok kedua dari jenis Qadariyah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta tapi perkara-perkara yang baik saja, adapun hal-hal yang jelek itu bukan ciptaan Allah. Maka perlu untuk kita mengetahui sisi kesesatan dari perkataan ini, meskipun tentunya ini lebih ringan dibandingkan jenis yang pertama dari Qadariyah, bahwa mereka yang berkeyakinan demikian dari kalangan Qadariyah, ketika mereka menyatakan kalau keimanan, ya ketaatan itu Allah yang menakdirkannya, adapun perbuatan dosa, ya maksiat, itu bukan ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dari yang sudah kita ketahui bahwa mereka dengan ini menyatakan pencipta ya banyak, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk itu mencipta. Dan ini syirik dalam perkara ar-rububiyyah. Yang kedua, konsekuensi dari ucapan mereka bahwa sadar atau tidak menurut keyakinan mereka, ya, makhluk-makhluk itu lebih kuat, lebih perkasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penjelasannya, menurut gambaran mereka, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk hambanya beriman. Tetapi si hamba itu lebih memilih kekufuran. Dan terjadi kekufuran. Ya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk hamba-hamba itu taat. Tetapi si hamba itu menginginkan untuk maksiat dan terjadi kemaksiatan. Ya. Sehingga dari ucapan mereka itu, sadar atau tidak mereka menegaskan ya bahwa makhluk itu lebih perkasa daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk beriman ya, sementara hamba tadi menghendaki untuk kufur, dan justru yang terjadi adalah apa? Kehendak hamba, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara hal yang mungkin bisa dijelaskan tentang kelompok Qadariyah, salah satu kelompok sesat di dalam permasalahan takdir. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.